Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan meneruskan pembacaan kita. Ini berkaitan dengan permasalahan tauhid. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa kutip buku-buku kecil yang berkaitan dengan masalah tauhid seperti Al-Usul Sittah, demikian juga Qawaidul Arba, demikian juga Nawaqidul Islam, yang semuanya itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai kitab tauhid yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita membaca buku ini, yakni kitab tauhid, disebutkan oleh beberapa ulama tentang biografi beliau. Dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Disebutkan beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Wulida fil Uyainah. Beliau dilahirkan di suatu daerah namanya Uyainah, suatu daerah yang ada di kerajaan Saudi Arabia sekarang ini. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Adapun sekarang ini kita adalah 1440 Hijriah. Berarti kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Wa nasha'a fi ahdhan usrati fadilah. Beliau tumbuh di keluarga yang mulia. Bapaknya, yakni Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, itu adalah salah seorang ulama yang ada di Najd, al-ma'rufin yang diketahui. Ini menunjukkan bahwa seseorang sedikit banyak terpengaruh dengan keluarga. Apabila dia termasuk dari keluarga yang soleh, ayah ibunya mempunyai perhatian terhadap agama dia, maka insya Allah dia akan tumbuh seperti yang diharapkan sebagai orang yang soleh. Adapun kakeknya wajadu Syekh Sulaiman bin Ali min al-masyurin bil fiqh wal fatwa, termasuk orang-orang yang masyhur, terkenal dengan mengajarkan masalah fikih, demikian juga memberikan fatwa atau penjelasan. Bapaknya demikian juga kakeknya ternyata orang-orang yang punya ilmu. Mimma hayyalahu al-bai'ah as-shalihah, sehingga menggerakkan beliau tumbuh sebagai seseorang yang tumbuh di keluarga yang saleh, keluarga yang salehah. Wa dafa'ahu ila al-iqbal 'ala al-ilm fi waqtin mubakkir. Orang tuanya mendorong dia untuk iqbal, menuju kepada ilmu, mencurahkan kemampuannya untuk menuntut ilmu di waktu yang mubakir, di waktu yang masih kecil. Biasa mereka menyebutkan indanu umah atfarihi, sejak yakni atfar, kukunya itu tumbuh sejak dari kecil. Sejak kukunya itu tumbuh, dia sudah tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di terjemah Al-Imam Ad-Daruqutni, Abdul Hasan Ad-Daruqutni rahimahullah alaih, bagaimana waktu itu sejak dari kecil diajak oleh ibunya untuk mendatangi majelis para ulama waktu itu. Nah, waktu itu karena beliau masih kecil sudah dianjurkan oleh ibunya untuk menuntut ilmu hadis di majelis sima, waktu itu yang diperbolehkan untuk anak kecil di bawah umur, bahkan di bawah 6 tahun atau 7 tahun yang waktu-waktu itu adalah waktu-waktu tamyiz atau mumayyiz, sudah diperbolehkan. Manfaatnya adalah agar mereka ditulis termasuk menghadiri majelis hudur, orang-orang yang hadir, walaupun belum pantas dikatakan majelis sima, orang-orang yang mendengar. Tapi dengan sekedar mereka itu dituliskan di tahun yang demikian, termasuk orang-orang yang hadir di majelis ulama ini dan itu, sehingga sedikit banyak bisa diketahui tentang riwayatnya. Al-Imam Ad-Daruqutni waktu itu ketika menghadiri majelis disebutkan Al-Baghawi, masih kecil, di tangannya ada yakni roti, kemudian di tangan kirinya ada idam, yakni yang digunakan untuk makan bersama dengan roti itu. Maka waktu itu penjaga waktu itu melarangnya untuk masuk, kemudian beliau menangis. Tidak boleh masuk, masih kecil sekali, atau semisal itu. Ini semua menunjukkan bagaimana mereka para ulama sejak dari dulu sudah diajak oleh orang tuanya untuk mencari ilmu, ilmu hadis atau ilmu yang semisalnya, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imam Malik rahimahullah alaih, waktu itu bagaimana ibunya yang salihah memberikan imamah kepada anaknya, kemudian mengatakan idhab inda Rabi'ah ta'allam minhul adab qabla ilmi. Duduk kamu, pergilah di sisi Rabi'ah, Rabi'ah Ra'i. Sampai disebutkan ketika akhirnya Imam Malik mempunyai ilmu, akhirnya orang banyak mengambil dari Imam Malik. Dan Ar-Rabi'ah, gurunya itu sebab oleh Syamukbil duduk di sisi tiang. Murid-muridnya yang dulu sekeliling dia berpindah di sekeliling Imam Malik karena mempunyai ilmu yang lebih gurunya. Maka waktu itu Rabi'ah sebagai seorang ulama di zaman Imam Malik, dan ibunya mengatakan, ibunya Imam Malik, pergilah kamu di sini Rabi'ah, belajar di hadapan dia adab sebelum kamu mencari ilmu dari dia. Ini semua menunjukkan tentang apa? Tentang kesungguhan mereka salafus saleh untuk menganjurkan anak-anak mereka mencari ilmu syar'i. Kemudian disebutkan wasyaja'ahu ala talabihi, dan dianjurkan, diberikan semangat untuk mencari ilmu. Wal ingita ilaih, demikian juga memutuskan diri mencari ilmu. Ma'amah abahullah ta'ala minnad zaka' wal alwaqir, dengan apa yang Allah berikan kepada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika masih kecil, dari kecerdasan yang melimpah. Wal faham taqib, demikian juga pemahaman yang sangat kuat. Wal qudrah alal hifdz, kemampuan untuk menghafal. Was sabr alal qira'ah wa tahsil, sabaran untuk membaca, demikian juga untuk mendapatkan ilmu. Sebutkan beliau menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Hafizul Quran Al-Karim Dunal Ashirah, sebelum 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Ini sekitar 300 tahun yang lampau. Dan beliau ini menghafal, disebutkan sebelum umur 10 tahun sudah selesai Al-Quran. Dan disebutkan juga ketika beliau balik, ya sekitar umur-umur yang masih muda, 13-14 tahun, beliau sudah menikah juga, dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang perempuan yang saleh, insyaallah. Wa akhadha an katsir minal ulama fi baladihi, kemudian beliau mengambil dari kebanyakan ulama di negerinya. Demikian keadaan seorang ini untuk mempelajari ilmu dari ahli baladihi, orang-orang yang ada di sekitarnya dulu. Belajari di situ, duduk di situ. Ya, setelah kemudian seakan-akan ya tamakan, mampu, sudah mengetahui ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat, kemudian rehlah. Wa fi rihlatihi al-muta'addidah ila al-Hijaz wal-Basrah wal-Ahsa, kemudian beliau mulai rehlah, perjalanan. Sebutkan di situ ada rehlatu ashabul hadis, rehlah perjalanan jauh para ulama ahlul hadis yang ditulis oleh Al-Imam Khatib al-Baghdadi dan sebagainya. Maka kemudian beliau pun rehlah melakukan perjalanan menuntut ilmu. ke negeri Hijaz, yang negeri sekitar Mekah dan Madinah. Kemudian Basrah juga, negeri Irak. Wa kana lahu musyarakah fi fulul katsirah. Beliau mempunyai juga kemampuan di dalam cabang-cabang ilmu yang banyak, seperti tafsir, hadis, akidah, demikian juga fikih, memberikan mauidhah, memberikan nasihat, demikian juga yang lainnya. Kemudian juga di antara buku-buku beliau yang kita baca ini, kitab tauhid, alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang dia itu adalah tauhid haknya Allah kepada hamba. Kemudian juga al-masail allati khalaqa fiha Rasulullah ahlal jahiliyah, dikenal dengan masail jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Nabi menyelisihinya. Kemudian juga fadilatul shalah, demikian juga kasbu syubuhat. Buku-buku yang tidak asing, Al-Usul Ats-Tsalatsah, kita sudah menyelesaikan juga. Demikian juga Al-Qaidul Arba. Demikian juga Adabul Masyi ila shalah, adab seseorang ketika pergi menuju sholat. Juga Al-Kabair. Beliau punya buku juga Al-Kabair. Kemudian beliau ini meninggal waktu wafiyah rahimahullah ta'ala sana alam mi'aten wasitah 1200 Hijriah. Ini sekitar beliau umurnya lebih dari 90 tahun. Ya, umurnya lebih dari 90 tahun. Bahkan hampir, yakni hampir untuk mendekati 100. Dan para ulama, yakni mereka berlomba-lomba untuk memberikan syarah atau penjelasan. Memberikan penjelasan kepada kitab tauhid ini. Yang mana beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berdakwah dalam hal tauhid. Sampai kemudian disebutkan berdiri di situ kerajaan Saudi Arabia, sebagaimana kita ketahui sampai sekarang, yang di situ menyebarkan tauhid, insya Allah, demikian juga dakwah ilmu Allah, demikian juga menjauhi kesyirikan. Dan di antara syarah, yakni dari kitab tauhid, yang terkenal adalah Fathul Majid yang ditulis oleh cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh. Demikian juga Taisir Al-Aziz Al-Hamid juga. Kemudian juga adapun sekarang ini yang dari ulama mu'asirin sudah meninggal, Syekh Utsaimin. Di situ ada syarah juga Al-Qaul Al-Mufid. Qaul Mufid. Demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, beliau mempunyai yani I'anatul Mustafid. Demikian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mempunyai Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid. Juga ada juga syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi. Juga yani Al-Jadid. Banyak sekali syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan terhadap kitab tauhid. Dan insya Allah kita akan memulai di sini kitab tauhid. Kitab tauhid disebutkan di dalam Fathul Majid. Kalimat kitab, ya, kalimat kitab. Kitab itu dari fi'il madhi kataba. Kataba yaktubu kitaban. Ya, kitaban. Asal katanya itu, kitab itu dari al-jama', artinya mengumpulkan. Sebagaimana kalimat takataba banu fulan idza istama'u, apabila berkumpul padanya bani fulan. Demikian juga katibah. Katibah itu adalah jama'ah minal khail, sekumpulan dari kuda-kuda yang digunakan untuk berperang. Jadi sesuatu yang terkumpul di situ asal kalimat kitab. Al-kitabah, kitabah dengan menggunakan bil qalam, dengan menggunakan pena, disebutkan listima'il kalimat wal huruf, karena terkumpul kalimat kitabah. Kitabah itu karena terkumpul di situ kata-kata, demikian juga huruf-huruf. Oleh karena itu diberi nama kitab itu dengan kitab karena apa? Karena lijam ini mawdi alahu, terkumpulnya apa yang diletakkan di dalamnya. Jadi bisa ditulis kalimat kitab. Kalimat kitab itu adalah sesuatu yang terkumpul di dalam buku tersebut. dari tulisan, dari huruf, dari manfaat, faedah yang ada. Jadi kalimat kitab ibarat dari sesuatu yang terkumpul, sesuatu yang terkumpul di dalamnya, itu kitab. Adapun kalimat at-tauhid sebagaimana oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, ta'rifu tauhid bil lughah, definisi tauhid itu secara bahasa mustaqun min wahada syai', diambil dari menjadikan sesuatu satu. Idza ja'alahu wahidan, kalau mau dijadikan satu. Ai ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi secara bahasa tauhid itu adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, menunggalkan atau mengesakan. Jadi kitab tauhid apa itu? Kitab tauhid adalah kumpulan huruf, demikian juga kata, demikian juga mungkin manfaat atau faedah atau pengetahuan di dalam kitab tersebut yang membahas tentang apa? At-tauhid, menunggalkan, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab tauhid yakni sekumpulan huruf, demikian juga kata, demikian juga kalimat yang terkumpul di dalam buku itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang menunggalkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kitab tauhid. Kemudian disebutkan di buku tersebut, di dalam kitab tauhid, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini disebutkan ba bi, yakni dengan, yakni isti'anah, untuk minta pertolongan. Seperti seorang mengucapkan bismillah ketika mau pergi, bismillahirrahmanirrahim, wala wala quwata illa billah. Yakni aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi. Demikian juga seorang mau menulis, aku minta pertolongan kepada Allah untuk menulis, untuk makan. Demikian juga yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Ya, bismillah demikian. Kemudian ism, yakni nama. Ismun, yakni nama. Terjadi perselisihan para ulama dari kalimat nama itu. Nama itu apakah bendanya, ya, ataukah tidak, ya. Terjadi perselisihan dari nama. Seperti umpamanya Zaidun. Zaid, kalimat Zaid. Zaidnya itu barangnya, Zaidnya itu ataukah tidak? Kalau kita katakan memang Zaid itu adalah orangnya, bendanya itu, bagaimana ketika kita menulis yakni ja'a Zaidun wa Amr, datang Zaid dan Amr. Apakah berarti maknanya Zaid itu di dalam buku ini? Tidak juga. Ya kan? Sebagian mengatakan yakni ism huwal musamma, nama itu yang diberi nama. Sebagian mengatakan ism, nama itu ainul musamma, yakni nama itu adalah bendanya sendiri. Dua-duanya kurang tepat. Kesimpulan yang benar adalah apa? Disebutkan oleh Syaikh Muhammad Khalil Haras dalam Syarah Kita Wasitiyah. Nama itu adalah yadulu lil musamma, menunjukkan atas yang diberi nama. Selesai. Dalilnya Al-Quran bahkan, walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang bagus. Jadi nama itu adalah menunjukkan atas, yani menunjukkan untuk, nama itu adalah untuk yang diberi nama. Demikian li walillah, milik. Jadi nama itu adalah untuk yang diberi nama. Demikian dari kalimat isim nama. Bismillahirrahmanirrahim, sebagian membedakan yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman, Maha Pengasih, itu adalah untuk setiap makhluk, baik muslim ataupun kafir. Sedangkan Ar-Rahim, Pengasih, itu adalah untuk orang yang muslim saja. Walaupun dikritik ya tentang masalah sanad, tetapi demikian yang dikenal. Dari kalimat rahmah semuanya, Allah memberikan rahmat. Adapun Rahman untuk semuanya, adapun Rahim itu adalah untuk orang yang beriman. Sebagian demikian menyebutkan, dan itu lebih mudah untuk dipahami. Beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah sebelumnya menyebutkan alhamdulillah wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yakni segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, demikian juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Demikian juga keselamatan. Dan sholawat Allah Subhanahu wa taala, ya, sholawat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu Mana yang lebih tepat adalah asahu makil fi makna salatullah ala abdihi. Itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Salatullah sana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Ya, ini kalau kita mendengar umpamanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Ini selawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Sedangkan selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad apa itu? Yaitu istighfar. Memintakan ampun. Ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Kemudian mulai masuk di situ ya, pembahasan tentang kitab tauhid. Wa qaulullah ta'ala, kita masuk sekarang, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, kecuali agar mereka itu menyembah kepadaku. Liya'buduni itu asalnya liya'buduni, ya liya'budunani, kemudian dihilangkan nunnya liya'buduni, kemudian ditakhfif, dihilangkan ya-nya. Ya. Ya mutakallim itu yang menunjukkan aku. Sehingga cuma tinggal liya'buduni. Kalau berhenti liya'budun. Artinya adalah agar mereka itu beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, demikian juga jin, kita semua ini, kecuali agar kita semua ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kemudian bersenang-senang atau mencari kenikmatan di dunia ini. Tetapi semuanya itu adalah agar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Fathul Majid panjang lebar tentang permasalahan ini. Disebutkan di halaman 11. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di halaman 21. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah. Al-ibadah hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengannya di atas lisan-lisannya para rasul. Itu ibadah. Demikian juga ibadah yang masyhur kita mendengar, yaitu apa? Beliau menyebutkan al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Ibadah itu adalah suatu kata yang menyeluruh, melingkupi apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal wal amal adh-dhahirah wal batinah, dari ucapan demikian juga perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini namanya apa? Ini namanya ibadah. Definisi sangat penting sekali. Tujuan kita hidup adalah untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah ini. Definisi yang terkenal demikian juga menyeluruh. Ibadah itu adalah suatu kata yang menyeluruh, melingkupi segala sesuatu yang Allah ridhoi, demikian juga Allah cintai, dari ucapan dan perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ibnul Qayyim menjelaskan perputaran ini tadi, sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi ini, itu berputar di atas 5 perkara, 5 kaidah, 15 ya, 15. Madaru ala khamsa asyrata kaidah, 15, mudah dihafalkan. Man kamalaha kamala maratibal ibadah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 ini, sempurna martabat ibadah dia. Bagaimana perinciannya? Penjelasannya adalah anal ibadah mungkosimah alal qabal walisan wal jawari. Ibadah itu ya terbagi menjadi 3. Berupa hati, demikian juga berupa ucapan, demikian juga berupa perbuatan. Sebagaimana keyakinan al-usul wal jamaah tentang masalah iman. Ya. tentang iman. Keimanan itu adalah al-i'tiqad bil janan, ya, meyakini dengan janan, dengan hati. Wa nutqu bil lisan, mengucapkan dengan ucapan. Wal a'mal bil jawarih, wal amal bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Jadi hati, demikian juga ucapan, demikian juga apa? Perbuatan. Ibadah terdiri dari tiga perkara ini. Ucapan, demikian juga keyakinan dalam hati, demikian juga dari perbuatan, dan itu dalilnya jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha li tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Menunjukkan itu adalah apa? Berupa ucapan, demikian juga keyakinan, demikian juga perbuatan. Dari tiga ini, hukum-hukum itu berputar di dalam lima. Sehingga lima dikali tiga menjadi 15. Wal ahkam alati lil ubudiyah khamsah. Hukum-hukum di dalam permasalahan ibadah itu lima. Apa itu? Wajib. Wajib kalau dilakukan maka mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa. Lawannya itu adalah haram. Ya, kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian disitu ada mustahab yang disukai. Dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya itu adalah makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, ya. Kalau dilakukan tidak mengapa. Ini tidak disukai, makruh. Ini lawan dari tadi, mustahab. Ini kalau ditinggalkan dapat pahala dia. Dilakukan tidak mengapa. Dan yang di tengah-tengah yaitu mubah. Boleh-boleh saja. Berarti 5 dikali 3 15. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyebutkan tentang tauhid. Ya, tauhid. Kita sebutkan dulu di sini, setelah kita mengetahui bahwa tauhid itu secara bahasa artinya mengesakan, menunggalkan. Adapun secara syariat, para ulama menyebutkan definisi yang agak berbeda, tapi intinya adalah sama. Ini secara syariat, definisi tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtasu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma' wa sifat. Mengesakan, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berupa rububiyah. Allah yang berhak untuk diibadai, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang ar-rububiyah, yang menciptakan, demikian juga memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta. Kemudian wal uluhiyah, Allah yang berhak untuk diibadai. Wal asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jadi menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah dan uluhiyah, demikian juga asma' wa sifat. Itu definisi tauhid secara syariat. Walaupun sebagian ulama sebutkan di situ Sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Ibnu Qayyim, mempunyai perincian yang lain, tapi mirip, hampir mirip. Adapun beliau mengatakan bahwa tauhid itu dua. Ibnu Qayyim menyebutkan ini tauhid itu dua. Tauhid fil ma'rifah wal isbat wa tauhid fil talab wal qasd. Tauhid berupa pengenalan dan menetapkan, demikian juga tauhid yang kedua adalah talab, permintaan dan maksud. Perinciannya bagaimana? Perinciannya sama seperti tiga tadi. Tauhid rububiyah, uluhiyah, demikian juga asma wa sifat. Adapun tauhid yang berupa ma'rifah wal isbat itu adalah tauhid ar-rububiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid fitolab wal qasad itu adalah tauhid dalam hal uluhiyah. Sama kembalinya adalah tiga itu. Kembalinya adalah tiga tadi. Tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Dan akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kemudian kita jelaskan dulu, kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam matan ini, ya. Berikutnya wa qauluhu. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul. Alibudullah wa jtanibu taghut, agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tugas para rasul semuanya yang dikirimkan kepada umat-umatnya. Untuk apa? Untuk menyembah Allah SWT semata, demikian juga menjauhi taghut. Dan taghut sebutkan ya di Fathul Majid, demikian juga di Qaul Mufid. Dari definisinya yang kita baca di sini di dalam Fathul Majid, taghut itu adalah ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, taghut itu adalah segala yang itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan tentang yakni pemimpin-pemimpinnya dari taghut-taghut ini. Sebutkan di Al-Jadid Misarah Kitab Tauhid, taghut huwa kullu ma tajawasa bihil abdu haddahu. Taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas dari hamba, batasan yang ada. Itu taghut, segala sesuatu ya, dari perbuatan hamba yang melampaui batasannya. Min ma'budin, baik berupa yang diibadahi au matbu, atau yang diikuti au muta', atau yang ditaati. Ini disebutkan dalam usul salasa. Itu taghut. Secara bahasa sesuatu yang melampaui batas. Adapun secara definisi disebutkan seperti itu. Segala sesuatu yang melampaui batas yang dari hamba, dari berupa sesuatu yang diibadahi ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Fi ghairi taatillah wa rasulih, dari selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti matbu disebutkan seperti tukang sihir ya, diikuti dia itu. Muta disebutkan seperti umara, para pemimpin yang diikuti, yang ditaati. Adapun ma'bud ya, seperti menyembah patung, berhala dan sebagainya. Itu. Wa tawagid katsirun, taghut-taghut itu banyak. Ru'usuhum khamsah, pemimpinnya itu ada lima. Siapa saja? Iblis. Yang pertama iblis. Ya, sebutkan di usul salasah pernah lewat. Demikian juga man ghayyara ahkamallah, orang yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga man hakama bighairi ma anzalallah, seorang yang berhukum kepada selain hukum. Ya, seseorang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, berhukum kepada selain Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian berikutnya man da'a ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak kepada ibadah kepada dirinya. Demikian juga man ubida min dunillah wa waradin bil ibadah. Demikian juga seseorang yang ridha untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia itu ridho. Itu namanya apa? Taghut juga. Adapun Nabi Isa alaihi salam diibadahi oleh orang-orang Nasrani tapi beliau tidak ridho. Maka tidak dikatakan dengan taghut. Kemudian berikutnya wa qauluhu, ini semuanya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Kitab Tauhid ini. Ya, bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam Al-Qaulus Sadid, beliau memberikan kesimpulan ini di dalam awal buku ini. Beliau menyebutkan ketika disebutkan Kitab Tauhid, beliau menyebutkan hadi terjemah, judul ini, terjemah ini tadulu ala maksud hadal kitab, menunjukkan maksud buku ini. Min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau kita baca judulnya Kitab Tauhid ini menunjukkan maksud dari isi buku ini. Wa li hadza istaghna biha anil khutbah. Oleh karena itu cukup untuk kemudian diucapkan di situ khutbah, khutbatul hajah. Jadi cukup dengan menyebutkan Kitab Tauhid sehingga apa, tidak perlu untuk disebutkan di situ khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, tidak disebutkan di situ karena apa? Sudah cukup dengan kalimat Kitab Tauhid tadi. Ai anna hadzal kitab yastamilu ala tauhid al-ilahiyah wal ibadah bi dzikri ahkamihi, yakni kitab ini meliputi tauhid uluhiyah, demikian juga ibadah dengan menyebutkan hukum-hukumnya. Demikian juga batas-batasnya, demikian juga syarat-syaratnya, keutamaannya, pondasinya, sebab-sebabnya, kemudian buah dari tauhid tersebut. Demikian isi dari buku ini. Demikian juga apa yang bisa menambah keimanan seseorang, tauhid seseorang dan menguatkannya. Demikian juga yang bisa mengurangi, melemaskannya. ini melemahkannya dari kesyirikan dan semisalnya. Demikian juga wa ma bihi yatimu aw yakmul. Demikian juga apa yang bisa menyebabkan menjadi sempurna tauhid itu dan menjadi bagus dan sempurna. Ini demikian. Beliau menyebutkan bahwa judul ini menunjukkan isi dari buku ini. Menyebutkan atau mengandungi isi dari buku ini. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan lagi. Ini sebelum masuk di dalam bab-bab beliau menyebutkan pembukaan ini. Wa qaluhu. Demikian juga Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Isra. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, mengawali dari apa? Dari perintah-perintah Allah SWT kepada makhluknya dengan melakukan tauhid. Demikian juga menjauhi kesyirikan. Wa qad rabbuka, dan Allah SWT menetapkan, memerintahkan alla ta'budu, untuk kalian beribadah, ya, untuk kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama. Agar apa? Agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, demikian juga kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara, apabila sampai di sisi engkau tua, ahduhuma au kilahuma, salah seorang dari bapak dan ibu itu atau kedua-duanya, ya, di sisi engkau menjadi dalam keadaan tua umpamanya. Mengasuhnya, kita mengasuhnya umpamanya. Fala taqul lahumu ufin, jangan engkau ucapkan kepada keduanya itu kalimat uf, kalimat ah. Yang lebih tinggi lagi tidak boleh. Ya. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkanlah untuk keduanya itu ucapan yang mulia, ucapan yang bagus, yang sopan. Wa fit lahumu janahadzul minar rahmah, dan turunkanlah untuk keduanya itu janah. Janah itu sayap, sayap kerendahan. Yakni lemah lembut karena rahmat kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma, demikian juga katakan, berdoalah, ya Allah, berikanlah rahmat kepada keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya itu mengurus aku shaghiran, ketika masih kecil. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menjauhi kesyirikan, kemudian apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya, waqulu wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian hendaknya beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan dengan Allah itu sesuatu pun. Semua perintah di sini menunjukkan untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqulu Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad, kesinilah kalian. Atlu, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian itu mengharamkan kepada kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, untuk kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Menggabungkan antara permasalahan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan pentingnya permasalahan ini. Demikian juga dalam surat Luqman, di situ juga. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena imlaq, yakni takut miskin, imlaq. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka itu, anak-anak kalian. Wa iyyahum, ini kamilah memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian mendekati perbuatan kemaksiatan, fawahish. Sebutkan fawahish itu biasanya syahwat itu menyukai atau condong kepadanya. Perbuatan fawahish itu, perbuatan zina. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mendekati, apalagi melakukannya. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Sebutkan dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, takon alaih, apa itu yang diperbolehkan untuk tumpahkan darahnya? Di antaranya adalah murtad, seorang yang murtad, demikian juga orang yang sudah menikah berbuat zina, demikian juga seseorang yang membunuh orang lain dengan tidak benar, maka di situ ada kisos. Ada juga hal-hal yang lain dari tiga perkara itu. Dzalikum wasaqum bihi, itu semua Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan benar, dengan pantas, ya, karena mungkin mengurusi ini sebatas itu saja, jangan sampai kemudian mengambilnya, termasuk harta yang haram. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia itu yakni memikirkan sudah bisa untuk kemudian mengatur harta yang dia miliki. Wa auful kaila wal mizan bil qist, demikian juga penuhilah kail, takaran, wal mizan, timbangan, dengan apa? Dengan jujur, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani jiwa kecuali kemampuan dia. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara maka adillah, walau kana dza qurba, walaupun orang yang dekat. Harus kemudian adil, jangan kemudian karena saudara dekat dibela, orang jauh tidak dibela, atau sebaliknya, tidak boleh. Wa bi ahdillahi aufu, dengan janji Allah itu bayarlah. Janji, demikian juga nadar, demikian juga yang lainnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang ingat. Wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, mustaqim. Fattabi'uhu, maka kalian ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Di sini ada isyarat bahwa jalan kebenaran itu satu, dan jalan-jalan kesesatan itu banyak, subul. Jalan-jalan kesesatan itu adalah banyak. Iftaraqatil yahud ila salasah ila wahid wa sab'ina firqah, wa iftaraqati an-nasara ila isanin wa sab'ina firqah, wa iftaraqat hadil umma ila salas wa sab'ina firqah kulah binar ila wahidah. Terpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Fatafaraqu bikum an sabili, sehingga kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan di sini asar, demikian juga hadis. Asar yang pertama, asar itu umum daripada hadis. Bisa berupa ucapan sahabat ataupun bahkan ucapan Nabi SAW. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa asar itu lebih khusus ucapan dari selain Nabi SAW. Asar, bekas, secara arti itu artinya bekas, asar. Kalau disebutkan asar itu biasanya dari ucapan sahabat atau ucapan setelah sahabat, tabi'in, atau tabi'in, demikian. Di sini ucapan dari sahabat yang mulia Abdul Aziz Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang disebutkan di terjemah beliau, ini Abdul Aziz Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis yang sahih, waktu itu para sahabat ketika melihat Abdul Aziz Mas'ud radhiyallahu anhu menaiki pohon arak, ya, maka waktu itu para sahabat tertawa, yadhakun. Kemudian Nabi pun bertanya, kenapa kalian tertawa? Mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka menyebutkan min dikoti sakoih, dari sangat kecilnya, kurusnya dari sakoih. Betisnya kecil sekali, kurus. Kemudian para sahabat tertawa melihat itu, karena pohon arak ini, pohon silak itu pohon yang tidak termasuk pohon yang besar, tidak bisa untuk kemudian memanjatnya. Maka Nabi pun mengatakan, waladhi nafsi biyadihi lahuma askalu fil mizan min uhdin, demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya kedua betis dari Abdul Aziz Mas'ud ini itu lebih berat di mizan, di timbangan nanti di hari kiamat, melebihi Uhud, melebihi gunung Uhud. Abdul Aziz Mas'ud bin Ghafil, demikian Abu Abdurrahman, seorang sahabat yang mulia, termasuk orang-orang yang pertama, ya, masuk Islam, mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Baitur Ridwan, demikian juga yang lainnya, meninggal di tahun 32 Hijriah, sebutkan di situ di Fathul Majid. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terjadi khilaf tentang asar ini, ya, ucapan ini, apakah ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau tidak. Syekh Albani mendhaifkan, beliau Syekh Albani mendhaifkan di dalam ini Sunan At-Tirmidzi, karena di sini disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dhaif, karena di situ ada Daud Al-Audi, ya. Ini terjadi khilaf apakah dia itu adalah Daud bin Abdullah atau Daud bin Yazid al-Audi. Syekh ya, Syekhan hadis ini. Ya. Karena Daud di sini adalah Daud bin Abdullah al-Audi. Adapun Syekh Al-Albani beliau mendhaifkan dengan anggapan bahwa ini adalah Daud bin Yazid. Wallah alam, yang lebih rajih insyaallah itu adalah sahih ini. Ya, ini adalah sahih. Wallah alam. Syekh Al-Albani mendhaifkan. Ya, mendhaifkan Al-Arnaud Mursyihan. Berkata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk melihat kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alati alaiha khatimuhu, yang dengannya Nabi Muhammad itu menstempelnya." Demikian. Nanti disebutkan ucapan seperti ini. "Fal yaqra qaulahu ta'ala," maka lihatlah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi. Wasiatnya Nabi itu ini tadi yang sudah kita bacakan tadi. Ya, dari surat Al-An'am. Sebutkan di situ. "Qul ta'alu atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadza shirathi mustaqiman." Tadi sudah kita sebutkan dari surat Al-An'am. Sebutkan oleh Utsaimin rahimahullah taala, ya. Wasiat di sini bukan berarti wasiat yang ditulis kemudian distempel, bukan gitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau tidak mewasiatkan dalam hal khalifah siapa yang menduduki setelah beliau, tidak sama sekali. Ya, jadi bukan maksudnya di sini adalah wasiat yang kemudian Nabi menyetempelnya khatimuhu, yakni dengan distempel. Di anna Nabi lam yusi syai', karena Nabi tidak memberikan wasiat bisa'in dengan suatu pun. Ya, sebagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak sama sekali. Tetapi bagaimana ini ucapan Abdullah bin Mas'ud? "Lakinna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yara anna hadhil ayat qad syamilat ad-dina kullahu." Tetapi Abdullah bin Mas'ud beliau menganggap bahwa ayat ini telah memenuhi agama semuanya. "Faka annaha al-wasiha allati qatama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abqaha li ummatihi." Seakan-akan itu adalah wasiat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetempelnya, kemudian menjadikannya terus-menerus kepada umatnya. Seakan-akan seperti itu. Bukan berarti Nabi memberikan wasiat kemudian disetempel, ya, karena tidak ada sama sekali. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu ditanya, "Apakah Nabi memberikan wasiat kepada kamu?" Beliau mengatakan tidak. Ya, tidak ada kemudian memberikan wasiat dalam hal kekhalifahan sedikitpun. Jadi demikian. Kemudian berikutnya. Yang terakhir, "Wan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu," dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Adapun ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, "Kuntu radhiban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ala himar," di atas himar, di atas keledai. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menunjukkan beliau memboncengkan sahabat yang lain. Hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebuah Imam At-Tirmidzi dibawakan Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya, "Ya gulam ini wali muka kalimatin ihfadillah yahfadka ila akhirih." Terkenal hadis itu. Nabi memboncengkan Abdullah bin Abbas, demikian juga di sini. Beliau memboncengkan Mu'adz bin Jabal ini di atas apa? Himar, keledai. Menunjukkan keledai itu mampu untuk membawa beban yang berat. Faqala li. Maka Nabi berkata kepadaku, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, adadri ma haqullah 'alal ibad?" Apa haknya Allah kepada hambanya? "Wa ma haqul ibad 'ala Allah?" Demikian juga apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka Mu'ad bin Jabal bin mengatakan, "Allah wa Rasulullah 'alam." Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Pernah kita sebutkan kalimat Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Kalimat wawu di sini, kenapa boleh? Adapun kita mengucapkan masya Allah wa syi'ta tidak boleh, karena kehendak Allah dan kehendak Engkau tidak boleh. Ya, masya Allah wa syi'ta tidak boleh di sini wawu, dengan wawu tidak boleh. Kenapa di sini boleh? Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin bahwa kalimat Allah wa Rasulullah alam, kalimat wawu di sini, kata huruf wawu di sini adalah dalam hal berkaitan dengan masalah syariat. Dalam masalah ilmu, Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalimat yani wawu atau penunjukan dan di sini itu boleh. Adapun dalam hal kudrah, kemampuan, demikian juga kauniyah, keadaan, maka tidak boleh. Ya, seperti karena kehendak Allah dan kehendak kamu, tidak boleh. Adapun dalam hal ilmu syariat, demikian disebutkan, maka boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala setelah Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya, demikian. Dan Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji, beliau adalah seorang sahabat dari orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah, Abu Abdurrahman. Boleh ikut perang Badar, demikian. Maka waktu itu Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi mengatakan hakullah ala ibad, haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya, hakullah ala ibad, haknya Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya diberikan oleh hambanya, ayak buduhu, agar mereka itu beribadah kepada Allah semata. Jadi kita ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk memberikan ibadah kita kepada Allah semata. Ibadah, ya, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi meliputi apa? Addu'a wal khauf wa raja wa tawakkul wa rahbah wa khasyah wal inabah wa dhabhu wa nadru. Sebutkan dalam usul selasa itu. Doa yang paling mulia, yang paling besar. Demikian juga takut, harapan, tawakal, menyembelih, nadar, minta pertolongan, istighosah, minta perlindungan dan semisalnya isti'adzah, itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah yang hendaknya dilakukan oleh hamba-hambanya. Wala yusyriku bihi syai'an, demikian juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Tidak boleh amalannya itu selain untuk Allah juga untuk yang lainnya dari makhluk, tidak boleh. Salat untuk Allah, demikian juga untuk orang itu supaya dilihat, supaya didengar, demikian juga mungkin menuntut ilmu, demikian juga yang lainnya. Semuanya hendaknya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, ya, ada di dalam kitab tauhid nanti bab, ya, yang sangat mendalam sekali. Termasuk kesyirikan seorang itu beramal, termasuk kesyirikan seorang itu beramal soleh, ya, untuk makhluk. Niatnya untuk makhluk. Seperti seorang itu bersedekah, seorang bersedekah agar apa? Untuk kembali kepada dunia juga. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dia, agar Allah Subhanahu wa taala jadi memajukan usaha dia dan sebagainya, tidak boleh. Ini sedekah memang untuk Allah Subhanahu wa taala semata, demikian. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Allah janjikan, maka itu adalah keutamaan. Tapi tidak boleh kemudian mengawali, kenapa kamu bersedekah agar Allah menjaga hartaku? Seperti tidak boleh. Sebutkan dalam bab di kitab tauhid ini. Kemudian berikutnya, wa haqqul ibad 'ala Allah, haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, apakah berarti di sini adalah muqabalah, balasan yang mesti karena kita beribadah kepada Allah semata, kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya di sini. Haqqul ibad 'ala Allah, yakni haknya hamba yang wajib dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di Al-Jadid Malaysia Al-Qarawi di sini. Hakul ibad Allah di sini, ya, bisa ditulis adalah ma'ujabahullah ala nafsihi. Apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Harus kemudian kita di sini yakni mendapatkan bimbingan para ulama, bukan oleh saya ini, bimbingan juga yang lainnya permasalahan ini. Ya. Yakni hakul ibad Allah itu adalah apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. In'aman sebagai bentuk nikmat wa tafadulan dan pemberian demikian juga keutamaan. Walaysa istihqaq muqabilihi, bukan berarti hak balas jasa, tidak, bukan hak balas jasa seperti kita yakni bekerja di orang itu kemudian hari ini dapat uang 100 ribu balasan yang setimpal, bukan seperti itu, ya. Karena hal seperti ini apa? Keadaan makhluk, kahakil makhluk, alal makhluk, sebagaimana haknya makhluk pada makhluk yang lain. Tetapi apa? Haknya hamba atas Allah SWT itu adalah apa yang Allah wajibkan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk pemberian dan keutamaan. Ya, sebagai bentuk pemberian dan keutamaan. Ya, pemberian dan keutamaan Allah SWT. Dan bukan hak untuk kemudian balas jasa yang setimpal seperti itu. Tidak ada bandingannya amalan kita ini dengan surga Allah SWT. Ya, tidak ada bandingannya amalan kita ini dengan surga Allah SWT. Kalau harus kemudian mengganti nikmat bernafas saja, ya, dengan yang kita lakukan dari ibadah, mungkin tidak mencukupi. Jadi demikian mana hakul ibad Allah. Apa itu Allah yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a? Untuk tidak menyiksa. Allah tidak menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tidak menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Qultu, kemudian Abdul bin Mas'ud beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru nas? Apakah boleh aku mengabari gembira manusia?" Ya, ini barang siapa yang ini dan itu, maka akan mendapatkan ini dan itu. Qala, maka Nabi mengatakan, "La tubasyirhum." Jangan engkau mengabari mereka, fayat takilu, sehingga mereka bersandar padanya. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahih keduanya. Disebutkan di sini oleh para ulama ya, dua permasalahan. Yang pertama, kenapa Nabi di sini melarang untuk menyampaikan hal ini? Apakah berarti maknanya adalah menyembunyikan ilmu? Ya, apakah di sini menunjukkan ada larangan menyembunyikan ilmu? Ini bolehnya untuk menyembunyikan ilmu. Pertanyaan di sini, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, ya, maka waktu itu Nabi mengatakan, jangan kamu mengabari manusia. Bagaimana mendudukkan? Sukan oleh Syekh Al-Farawi rahimahullah tentang permasalahan ini. Ini bisa ditulis tentang permasalahan ini. Apakah di sini menunjukkan bahwa boleh seseorang menyembunyikan ilmu dengan alasan ini, bahwa Nabi melarang? Nabi melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan permasalahan ini sehingga orang bersandar padanya. Disebutkan di sini al-jam' baina hadzal hadis, untuk mengumpulkan hadis ini dengan hadis apa? Hadis, ya, demikian juga Al-Qur'an. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, maka dia menyembunyikan, al-jama bil jam yaumil qiyamah minan nar, maka dia akan dikekang dengan kekang, tali kekang pada hari kiamat di neraka. Demikian juga wa taqaddama misaqal ladina utul kitab la tubayyinuna wa linasi wa la taqtumuna fanabdu wa ra'dhurin. Bagaimana di sini mengumpulkannya? Ada larangan seorang menyembunyikan ilmu. Nanti kalau yang menyembunyikan itu akan dikekang dengan tali kekang pada hari kiamat di neraka. Dengan hadis ini tadi disebutkan an hadis lijam yufidu tahrim al-qadam umuman bi jami'il masail, yaitu apa? Menyembunyikan semua masalah ilmu. Menyembunyikan umuman fi jamil masail, semua permasalahan ilmu dia sembunyikan. Ya, maka mendapatkan ancaman ini. Sebagian menyebutkan, ya, para ulama sebagian mengatakan apa? Kalau kemudian yang lain sudah menyebutkan, dia menyembunyikan kenapa? Karena yang lainnya sudah menyebutkan. Jadi tidak apa? Tidak membahayakan. Sebagian juga menyebutkan apa? Permasalahan-permasalahan yang apa? Yang tidak penting sekali. Seperti masalah Umaroh, pemimpin-pemimpin. Waktu itu Nabi menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin, bahkan disebutkan nama-namanya. Ya, waktu itu sebutkan Bani Umayyah. Maka waktu itu para sahabat sebagian menyembunyikan. Demikian mengumpulkannya. Jadi jawaban yang pertama tadi, menyembunyikan tidak semua dari syariat ini. Jamil masail, yani ancamannya adalah orang yang menyembunyikan semua masalah. Yang kedua adalah karena sudah disebutkan oleh sahabat yang lain, maka dia menyembunyikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menyembunyikan sesuatu yang tidak terlalu penting sekali. Demikian disebutkan. Amma hadithuna hadza fa yufidu jawaz qadzal ilm idza taraddaba ala idharihi maqsadah mutahaqqiqah. Adapun bolehnya menyembunyikan itu apabila apa? Boleh menyembunyikan apabila muncul di situ bahaya yang sangat. Ya, bahaya yang sangat, yaitu apa? Manusia tidak berlomba-lomba melakukan amalan soleh. Karena sudah harus kamu ucapkan syahadat dan sebagainya, sehingga tidak berlomba-lomba dengan amalan soleh. Demikian mereka menyebutkan. Insyaallah pembahasan kita dalam masalah ini kita cukupkan. Di situ ada fi masail, beberapa masalah dan sudah kita bahas.